harinya para pakar pesulap suka menyulap apa saja dari enggak ada hingga di ada-ada dari yang ada hingga tiada. Abracadabra. Abracadabra. Get the boost.